Baik, demikianlah saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada. Telah kita dengarkan pembahasan pada pagi hari ini masih pada bab Al-Mujahadah. Walhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sudah sampai pada hadis yang ke-109. Kemudian kini kita akan memasuki ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah telah kita siapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Langsung Anda bacakan, Ustaz. Baik. Pertanyaan pertama. Bismillah, barakallahu fikum. Apa benar syaitan mengalir di nadi darah manusia? Dan bagaimana dengan dosa riba orang tua? Apakah bisa membuat anak menjadi nakal karena diganggu syaitan? Jazakumullahu khairah. Wa iyyakum jazakumullahu khairah. Syaitan mengalir di aliran darah manusia, itu adalah hadis yang sahih yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang beriktikaf, didatangi oleh salah satu istrinya, Safiyyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Rasulullah SAW mengantarnya pulang, tentunya di malam hari, di dalam gelap. Kemudian berpapasan dengan dua orang sahabat. Dua orang sahabat melihat Rasulullah SAW dengan seorang wanita yang dengan hijab tentunya tidak dikenali. Maka dua orang tadi cepat-cepat pergi. Cepat-cepat menjauh dari Rasulullah SAW dan orang perempuan yang bersamanya. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada keduanya, ala rislikuma innaha safiyyah. Ala rislikuma innaha safiyyah. Jangan terburu-buru, tenanglah. Yang bersamaku ini adalah Safiyyah. Aku tidak bersama orang lain. Maka sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, tidak mungkin kami menduga dengan dugaan-dugaan yang jelek. Tidak mungkin kami berprasangka dengan prasangka-prasangka yang buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iya, tetapi syaitan yajri labni adam majrad dam, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, iya, tetapi syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan mengalir di anak Adam mengikuti aliran darah. Akhwani fi din, a'azakum Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakum Allah. Artinya Rasulullah SAW mengkhawatirkan syaitan yang ada pada setiap manusia. Mungkin orang tadi orang baik. Tetapi tiba-tiba syaitan membisikkan, jangan-jangan Nabi bersama orang lain, wanita lain. Jangan-jangan Nabi bersama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Memberikan prasangka-prasangka. Kata Nabi, aku mengkhawatirkan syaitan yang mengalir pada anak Adam di aliran darah. Adapun pertanyaan kedua, bagaimana dengan dosa riba orang tua? Ikhwan fillah na'azakumullah, sedikit banyak mempengaruhi dengan pengaruh jelek kepada anak-anaknya. Mohon maaf, itu kenyataannya. Walaupun memang tidak 100% terpengaruh atau seluruhnya, tidak. Tergantung seorang anak tadi, dia akan dipengaruhi dari ilmu yang dipelajarinya, dia akan terpengaruh dengan nasihat yang didapatnya, dia juga terpengaruh dengan makanan, minuman yang masuk di aliran tubuhnya. Mengapa demikian? Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seorang musafir yang safar, asy'atha aghbara, rambutnya kusut dan berdebu, rafa'a yadayhi ila as-sama', mengangkat tangannya ke langit. Kemudian memanggil Allah dengan namanya, ya Rabbi, ya Rabbi. Berdoa. Kata Nabi SAW, wa malbasuhu haram. Ternyata pakaiannya didapat dari yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya juga dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dibesarkan dari harta haram. Anna yustajabu lahu. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Perhatikan kalimat ini. Pakaian yang dipakainya haram, minumannya haram, makanannya haram, dibesarkan dari yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya oleh Allah SWT? Berarti ada pengaruh jelek atau tidak? Jelas ada pengaruh jelek. Tetapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan. Mengapa? Satu, karena itu bukan amalanmu tapi amalan orang tuamu. Mudah-mudahan engkau bisa memperbaiki dengan ibadah taubat dan seterusnya. Yang kedua, bahwasanya pengaruh tadi saya katakan tidak hanya satu. Pengaruh dari makanan juga, pengaruh dari pelajaran juga, pengaruh dari nasihat, pengaruh dari amalan. Sehingga kalau seseorang itu merasa bahwa dia pernah diberi makan dari yang haram, maka perbaiki dirimu dengan sesuatu yang lain untuk mengimbanginya. Banyak-banyaklah sedekah, banyak-banyaklah beramal saleh, banyak-banyaklah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan harta kepada fuqara dan masakin, yakni sedekah, zakat dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan itu akan terimbangi barakallahu fiikum. Assalamualaikum ta'ala al-hidayah lana walakum wali jami'il muslimin. Baik, pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, di dekat rumah ada pekuburan yang dibuat bangunan musala. Dulu saya ikut membangunnya. Setelah tahu saya tinggalkan dan melarang, tapi tidak diindahkan. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Kalau mau membangun musala, masjid, rumah dan sebagainya di tanah perkuburan atau di tanah yang ada kuburannya, maka hendaklah kuburannya dipindahkan. Sebagaimana apa yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika ingin membangun masjid di Madinah. Di sana ada dua kuburan, maka Rasulullah SAW perintah untuk digali. Bagaimana cara memindahkannya? Ketika digali, dilihat apa yang tersisa. Yang tersisa dari tulang belulangnya atau tengkoraknya atau kepalanya dan sebagainya, kumpulkan semua dalam satu kain, kemudian dikubur tempat lain. Barakallahu fiikum. Sehingga kalau sudah tidak tersisa apapun ketika digali, ya sudah selesai. Tetapi kalau masih ada yang tersisa, maka dipindahkan ke tempat lain atau dikuburkan di tempat yang lain. Baru kemudian dibangun musalla atau dibangun masjid di atasnya. Allahu ta'ala alam, itu yang terjadi pada beliau ketika datang ke Madinah dan ingin membangun masjid. Beliau pindahkan beberapa kuburan dari tempat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin wa iyyakum. Afan izin bertanya, bila kita ingin membeli suatu barang, kita tahu barang tersebut di toko online lebih murah, dan di antara ikhwah juga ada yang jual barang tersebut dengan harga yang lebih mahal. Lalu kita memutuskan membeli barang di ikhwah dengan niat membantu perekonomian ikhwah tersebut. Apakah kita akan mendapatkan pahala dari jual beli tersebut ataukah tidak? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyyakum jazakumullahu khairan katsira. Kalau engkau meniatkan untuk membantu perekonomian saudaramu, maka tentunya akan kau mendapatkan pahala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Engkau niat membantu saudaramu, maka akan mendapatkan pahala biiznillahi ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa taala melihat hatimu, melihat niatmu bahwa engkau ikhlas ingin membantu saudaramu, akan dapat pahala. Dan itu bagus barakallahu fikum. Karena barang-barang online itu walaupun terlihat atau tertulis lebih murah, kadang-kadang sallallahu alaihi wasallam, karena tidak terlihat barangnya, seringkali salah menduga. Dikira tebal ternyata tipis, dikira kokoh ternyata gembring, jelek kualitasnya, karena hanya melihat tidak memegang, hanya melihat gambar tidak memegangnya. Sehingga justru lebih meyakinkan kalau engkau melihatnya, memegangnya, bisa membolak-baliknya, kemudian kamu bayar lebih mahal sedikit, engkau membeli keyakinan bahwa ini barang bagus. Barakallahu fikum, apalagi niatnya membantu saudaranya kaum muslimin. Mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan keempat. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, saya pedagang makanan kecil keliling dan ada salah satu pelanggan saya yang kondisinya buta. Kadang ketika membeli tidak selalu ada orang lain. Meskipun saya tidak pernah mendzalimi dia, bahkan seringnya saya tambahi dan kalau uangnya kurang saya diam dan mengikhlaskan. Apakah jual beli kami sah dan bagaimana solusinya? Barakallahu fikum. Kalau engkau justru yang dirugikan, kemudian kau ikhlaskan, maka bukan hanya sah dan kau mendapatkan pahala, karena yang kekurangannya merupakan sedekah kamu kepadanya. Tetapi alangkah baiknya kalau orang itu diajari, Pak, ini uangnya sekian ya, kamu dapat sekian, ini kembaliannya, pegang. Nah, ini kembalian ini sekian-sekian. Jadi dia megang itu ingat dari ucapan kamu bahwa uang yang dipegangnya adalah sekian. Itu kamu memberikan barangnya, membantu urusannya, dan juga plus ada tambahan, engkau mengajari dia. Sehingga dia tidak ditipu orang lain. Khawatirnya, dia ditipu orang lain karena kebiasaan bermuamalah denganmu. Kalau kurang pun gak apa-apa, Pa. Ini uangnya kurang tapi gak apa-apa. Ya. Ini saya hadiahkan buat Papa. Selesai. Mudah-mudahan engkau akan mendapatkan lebih banyak pahalanya. Karena engkau memberikan sedekah sekaligus memberikan pelajaran kepadanya. Bahwa ini uang sekian, ini uang sekian. Dia kan ketika dibilang ini uang sekian, dia akan raba ukurannya. Dia akan raba juga sisi lainnya. Lama-lama dia akan tahu kalau ini uang sekian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan kelima, Ustaz. Ayo. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana adab menerima tamu yang sesuai dengan syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Di dalam hadis sudah sangat jelas Rasulullah SAW menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya. Yukrim ikraman maknanya adalah memuliakan. Artinya ketika dia datang kamu sambut dia. Itu sebagai ikram. Ahlan wa sahlan. Dengan ucapan-ucapan penerimaan yang baik. Dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan kalau engkau senang dengan kedatangan dia. Jangan sebaliknya. Itu bukan ikramud duyuf. Kok datang ke sini? Mau ngapain? Nah, itu kalimat yang tidak pantas. Mengapa? Karena disuruh oleh Nabi, fal yukrim dhaifahu. Hendaklah ikramud duyuf memuliakan tamumu. Sehingga datang, disambut, dijawab salamnya. Disebutkan ahlan wa sahlan, maknanya engkau kami anggap keluarga dan aku akan memberikan kepadamu pelayanan yang baik. Kedua ditanyakan, mungkin orang datang dari jauh namanya tamu, mungkin lelah, haus, dan sebagainya. Mau minum apa? Kelihatannya haus, air putih dulu ya. Aku punya air yang segar misalnya. Setelah itu ditawarkan teh apa kopi dan sebagainya. Itu sudah ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Walhamdulillah. Sudah dipaham semuanya. Taib. Pertanyaan mau apa? Itu kalau bisa tidak ditanyakan. Atau nanti setelah 3 hari. Sebagaimana ketika sahabat yang mulia. Ali bin Abi Thalib kedatangan tamu. Silakan ya, ke rumahnya. Nggak dikenal. Sehari dijamu. Siang keluar, tidur di masjid. Maka kata Ali, bukankah engkau sudah tahu tempat tinggalmu? Ayo, ikut ke rumahku. Hari kedua itu. Paginya, dia pergi lagi keliling. Sampai 3 hari. Baru beliau tanya, bolehkah? Sudilah kiranya kalau engkau beritahu aku, ada perlu apa? Barangkali aku bisa bantu. Barangkali aku bisa bantu. Baru dia mengatakan, aku ingin bertemu dengan orang yang mengaku Nabi. Sedangkan aku tidak berani oleh kepada musyrikin Quraisy. Sehingga aku diam-diam. Aku tahu. Aku akan berjalan di depan. Engkau berjalan di belakangku. Jangan terlihat oleh mereka. Kalau aku masuk ke satu rumah, maka itulah tempatnya. Maka diantar oleh Ali dengan cara sepertinya tidak diantar karena seakan-akan berjalan sendiri-sendiri. Ala kulli hal, asyahid adalah tidak menanyakannya kecuali setelah memuliakannya selama 3 hari. Itu haknya tamu. Tapi ada keperluan apa itu ketika melihat kok ini sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari kok sepertinya enggak. Dan ini barakallahu fikum bukan berarti haram menanyakan seperti itu. Sebaiknya ini hanya masalah bentuk-bentuk pemuliaan tamu. Masa baru di pintu baru semacam mau apa? Itu kayaknya tidak ridho atau tidak sudi ada dia datang begitu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan termasuk memberi makan. Dalam sekian banyak asar menunjukkan bahwa hak seorang tamu untuk diberi makan. Artinya kalau jam itu jam-jamnya makan. saya siapkan makan ya, begitu. Kecuali kalau memang dia menolak, enggak, saya masih kenyang dan sebagainya. Al-muhim, bentuk-bentuk ikram itu atau bentuk-bentuk pelayanan tadi semuanya terkumpul dalam satu kalimat yang ringkas dari Nabi. Falyukrim dhaifahu. Hendaklah memuliakan tamunya dengan pelayanan-pelayanan yang baik kepadanya, dengan ucapan-ucapan yang baik. Qawlan ma'rufa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya. Yang pertama, ketika sholat, apakah telapak tangan wanita boleh terlihat atau terbuka seperti halnya wajah? Kemudian yang kedua, bolehkah pakaian sholat wanita di dalam rumah berwarna putih? Atas jawabannya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Memang disebutkan bahwa pakaian dalam salat itu adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan telapak tangan itu kemudian dibahas lagi apakah maksudnya dari pergelangan sampai ke ujung tangan atau dari ujung jari sampai ke pergelangan itu boleh terlihat. Atau telapak tangan itu artinya yang dalam saja. Itu terjadi pembahasan para ulama. Kalau yang dimaksud adalah telapak tangan itu yang di dalam saja bagian putihnya, maka mereka kemudian membuat rukuh atau mukenah ya, yang ada untuk masukkan jarinya, sehingga dari punggung tertutup, telapak tangan kadang-kadang terlihat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sedangkan pakaian untuk para wanita, barakallahu fikum, di salat atau di luar salat, sama. Kecuali perbedaannya, kalau dalam sholat tidak boleh menutup wajah. Kalau di luar sholat, disuruh untuk menutup wajahnya. Dan dua telapak tangannya. Adapun warna tidak dianjurkan tertentu. Harus warna hitam, atau harus warna ini, atau warna itu. Atau harus warna putih. Silakan. Tetapi larangannya adalah jangan warna-warna yang mencolok, yang membuat fitnah kaum laki-laki, atau bikin fitnah orang-orang yang bukan mahramnya. Wah, warnanya bagus sekali. Kembangannya menyala, mencolok, dan sebagainya. Jangan. Nah, kemudian, barakallahu fikum, ketika diumpamakan oleh Aisyah bahwa kaum Ansar atau wanita-wanita Ansar, semoga Allah merahmati mereka, ketika turun ayat hijab, mereka mengambil gorden-gorden mereka atau kain-kain mereka semuanya untuk menutupi seluruh tubuhnya, kemudian mengintip dengan matanya. Seakan-akan mereka adalah burung-burung gagak. Barakallahu fikum, burung-burung gagak itu hitam. Sehingga mereka memakai yang hitam-hitam. Bukan berarti harus hitam. Tetapi pakaian yang tidak mencolok adalah warna-warna yang gelap. Apakah hitam atau biru tua, congker, coklat tua, dan sebagainya. Silakan. Putih juga gak apa-apa sesungguhnya. Tetapi biasanya kalau putih itu lebih mencolok dan lebih menarik buat wanita. Berbeda dengan kaum laki-laki yang memang Rasulullah SAW menyatakan, pakaian paling aku sukai adalah gamis dan warna yang paling aku sukai adalah putih. Tetapi bagi kaum wanita, justru wanita pakainya yang tidak mencolok, yaitu warna-warna gelap. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Semoga Ustaz Muhammad, Ustaz Ahlus Sunnah, dan seluruh ikhwah dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Afan Ustaz, ana mau tanya bagaimana hukum tukar tambah mobil atau barang jualan lainnya seperti emas? Tukar tambah mobil boleh, tukar tambah emas tidak boleh. Apa bedanya? Bedanya yang namanya harta ada dua jenis. Ada amwal yang ribawiyah dan ada amwal yang non-ribawiyah. Artinya ada harta-harta yang dijuluki dengan harta ribawiyah. Seperti emas, perak, alat tukar maksudnya uang. Kemudian korma, kismis, keju, bukan keju apa, terigu, keju juga termasuk ya. Dan beberapa biji-bijian yang awet disimpan, seperti gandum, dan mereka mengkiaskannya juga dengan beras dan sejenisnya, maka ini adalah harta ribawiyah. tidak boleh ditukar kecuali dengan mislan bimislin. Tidak boleh ditukar kecuali dengan sama takaran, sama jumlah, sama bilangan, atau sama timbangan. Yadan biyadin, harus kontan. Maka ketika orang menjual korma dengan korma, harus sama. Seliter dengan seliter. Atau kalau pakai kiloan atau pakai berat, sekilo dengan sekilo. Tidak boleh berbeda. Kalau berbeda, riba. Namanya riba al-fadl. Demikian pula barakallahu fikum, kalau ditunda, tidak boleh. Saya berikan kormanya sekarang, nanti korma kamu berikan nanti minggu depan, bulan depan, tidak boleh. Harus yadan biyadin. Yadan biyadin dari tangan ke tangan, langsung. Ada hikmah di balik itu, barakallahu fikum. Pasti ada hikmah, karena aturan Allah dan Rasulnya, semuanya memiliki hikmah. Adapun selain harta ribawiyah, seperti mobil, pakaian, apalagi, itu bukan harta ribawiyah. Silahkan tukar tambah, boleh. Mobil saya dengan mobil kamu. Kalau perlu satu tukar dua, boleh. Karena itu bukan hamwal ribawiyah. Ini menurut pendapat yang paling rajih adalah bahwa yang terjadi padanya riba hanya pada amwal ribawiyah saja. Tidak pada perkara-perkara yang lain. Sehingga kalau tukar-menukar mobil, satu tukar dua juga boleh. Satu tukar satu ditambah sekian juga boleh. Wallahu ta'ala alam, bisawab, tergantung tawar-menawar mereka dan harga yang disepakati oleh mereka. Wallahu ta'ala alam, bisawab. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan katsiran atas faidah-faidah dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, yang semoga bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua dan juga memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, demikianlah saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dan juga telah kita dengarkan beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah kita siapkan. Kemudian akhir kata, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.